tes. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari yang berbahagia ini kembali kita berkumpul bersama untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Mudah-mudahan ayat yang kita kaji pada hari ini dan juga ayat-ayat sebelumnya telah mampu memberikan satu inspirasi baru kepada kita, satu motivasi baru kepada kita untuk mampu menjalani kehidupan ini dengan bersemangat, untuk mampu menjalani kehidupan ini dengan cara berpikir yang lebih rasional bahwa apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala anjurkan dan bimbingkan buat kita itu semua adalah untuk kemaslahatan hidup kita juga. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas ayat ke-39 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tanfiru yu'azzibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantikannya kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, ayat ke-39 dari surat At-Taubah ini merupakan satu penjelasan lanjutan dari keterangan ayat sebelumnya. Kalau dalam keterangan terdahulu Allah Subhanahu wa taala telah menyindir kaum mukmin yang tidak mau berperang atau ketika diperintahkan berperang mereka lebih memilih untuk saqaltum ilal ard, berat kakinya untuk melangkah, berat badannya untuk bergerak. Maka di dalam ayat 39 ini Allah memberikan satu gambaran bahwa bagi orang-orang yang tidak mau pergi berjihad setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan satu sanksi yang cukup keras dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nampak dari keterangan redaksi yu'azzibukum 'adzaban alima, maka Allah akan mengazab kamu dengan azab yang sangat pedih. Para pendengar rahimakumullah, menarik di dalam keterangan ayat ini bahwa ketika Allah sudah memberikan sindiran, kenapa kamu masih merasa berat untuk pergi berperang? Dan kemudian Allah tambahkan penjelasannya, memotivasi kepada kita dalam bentuk penggambaran hukuman yang akan Allah turunkan kepada orang-orang yang tidak mau berperang dengan sanksi hukuman yang sangat menyakitkan. Di sini yang harus kita pahami dengan baik adalah bahwa ketika Allah memberikan sanksi, menggambarkan adanya hukuman yang keras, adanya satu tindakan tegas yang akan Allah Subhanahu wa taala ambil berkenaan dengan sikap seseorang yang tidak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, tujuannya adalah agar kita lebih cepat bergerak, agar kita lebih termotivasi untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sisi baiknya yang harus diambil adalah bukan memikirkan Allah itu keras, Allah itu sikit-sikit menghukum. Agama Islam itu hanya berisi ajaran-ajaran yang nampaknya sangat berisi hukuman semuanya. Jangan sisi pandang itu yang kita lihat, akan tetapi ketika kita menghadapi berbagai keterangan tentang azab, berbagai keterangan tentang adanya hukuman yang Allah sediakan, yang harus kita jadikan sebagai motivasi adalah bahwa ini merupakan satu kesempatan bagi kita, dorongan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita cepat-cepat melakukan tindakan di dalam kehidupan ini. Satu hal yang harus kita pahami dengan baik, hidup ini singkat. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan motivasi, itu artinya agar kita cepat-cepat melakukan tindakan agar hidup yang singkat ini dipenuhi dengan berbagai aktivitas dan amal salih yang tentu berguna bagi diri kita dan juga orang lain tentunya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hari Ustaz Zainal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Kalau kita teliti lebih mendalam ayat 39 dari surah At-Taubah ini, maka pertanyaan yang disebutkan oleh Ustaz Perdana tadi sebenarnya sudah terjawab. Apakah Allah itu kejam? apakah Allah itu menyiksa? Ternyata tidak. Karena apa? Karena memang redaksi aslinya dari Al-Quran itu tidak ada menyebutkan Allah sebagai fa'il, Allah sebagai pelaku. Allah menutup dirinya di situ. Jadi di sini disebutkan illa tanfiru yu'azzibkum azaban alima. Tidak ada disebutkan yu'azzibukumullahu azaban alima. Kata-kata Allah sebagai fa'il tidak ada di situ. Dan ini merupakan suatu keagungan Al-Qur'an bahwa sebenarnya Allah itu memang tidak hendak menyiksa hambanya sebenarnya. Maka kita sering menemukan redaksi Al-Quran kalau menyebutkan siksa, terkadang Allah tidak menyebutkan dirinya di situ. Yeah. Tetapi untuk Rahman dan Rahim, Allah menyebutkan hakikat zatnya, asmanya yang husna dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ketika sampai kepada murka Allah, Allah menyebutkan ghairil maghdubi alaihim, bukan ana ghadbana alaikum, bukan begitu. Dan tidak juga ada asma'ul husna dengan nama sifat al-ghadban, maha pemarah, tidak ada. Tetapi maha kasih diulangi Allah sebanyak dua kali. Inilah bukti bahwa ketika ada ayat berbentuk azab dan siksa, maka boleh jadi bukan Allah yang melakukannya. Dalam kisah perang Tabuk ini atau dalam kisah peperangan di mana semua rakyat, masyarakat harus turun andil dalam mempertahankan negaranya, maka di sini Allah mengatakan, kalau Anda tidak mempertahankan negara Anda, Anda akan menjadi bangsa yang terjajah. Anda sudah mendapatkan azab yang pedih. Bayangkan negara terjajah, seenak apapun negara terjajah, Anda adalah terjajah. Makmur. Biasanya negara terjajah itu tidak pernah makmur. Miskin iya. Bahkan disebutkan akan mengarah ke pilpres saat ini, Ustaz Perdana, sudah mulai kita sering mendengar dari calon-calon presiden atau wakil presiden ini mendengungkan bahwa Indonesia yang merdeka pun secara ekonomi ternyata terjajah katanya. Dan itu sangat menyakitkan, bagaimana negara yang begitu kaya ternyata miskin, ternyata memiliki hutang yang begitu besar dan banyak, dan ternyata rakyatnya dalam realitanya harus pergi ke luar negeri untuk mencari sesuap nasi, dan di sana dipermalukan, dihina, disiksa, dan negaranya pun sendiri tidak bisa mempertahankannya karena dalam kondisinya yang inferior, terjajah. Yeah. Jadi di sini merupakan azaban alima, tidak disebutkan pelakunya karena memang yang terjajah itu sangat sakit, sangat pedih. Apalagi bila Allah kemudian menyiksanya, lebih pedih lagi. Maka kalau itu merupakan sugesti bagi kita untuk survive, untuk semangat hidup, jangan sampai terjajah walaupun sebenarnya kita sudah merdeka, 65 tahun akan datang sebentar lagi. Maka di sini Allah menjamin ketika Anda mencoba survive, maka sebenarnya jaminan itu bersumber dari Allah. Jadi ini bukanlah sekedar intimidasi mengancam, tapi ini merupakan support. Karena apa? Karena wallahu ala kulli syai'in qadir. Jaminan ketika kita memulai pekerjaan dengan bismillah atas nama Allah dan mencapai ridho Allah, yakinlah kita bersama dengan kekuatan yang maha kuasa, yaitu Allah yang maha qadir. Iya. Ada satu hal yang cukup menarik lagi di sini, Ustaz Jenal. Mm-hmm. Kalau kita perhatikan dengan baik, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, bahwa ketika Allah mengatakan illa tamfiru yu'azibukum azaban alima, kalau kamu tidak mau juga berangkat berperang, Allah akan azab kamu dengan azab yang menyakitkan. Artinya ada dua pilihan yang harus dipilih oleh manusia. Mm-hmm. Artinya ketika dia malas untuk berperang, merasa keberatan, dia akan merasa tersakiti. Yeah. Ketika dia akan pergi berperang, ternyata kalau ini tidak dia lakukan, dia akan terkena satu hukuman yang lain. Dia akan merasakan penderitaan yang sebenarnya jauh lebih besar daripada kalau dia mau pergi berperang. Iya. Jadi menarik sekali di sini, ternyata Allah memberikan kita pilihan. Iya. Mau yang mana? Mau pergi berperang karena itu adalah perintahku, mm-hmm, atau tetap di tempat kamu, sedangkan kamu nanti akan tetap mendapatkan kepedihan, ya, yeah, mendapatkan kesengsaraan yang jauh lebih hebat daripada kalau kamu dengan rela atau tidak rela berangkat pergi berperang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita, dan itulah yang harus selalu kita tanamkan dalam pikiran kita, bahwa pada saat Allah memerintahkan puasa, zakat, haji dan sebagainya, anjuran dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim tidak mau melakukannya karena merasa berat, karena merasa malas atau merasa dia akan banyak menanggung beban, ya. Ya, kemarin itu di televisi ditampilkan seorang dai dari Papua, ya, dari Irian, yang rela masuk ke pedalaman yang begitu jauh, ya, sampai menempuh perjalanan sungai satu hari, berjalan berpuluh-puluh kilometer dua hari dan sebagainya. Tapi itu dia lakukan karena lillahi ta'ala, tidak memikirkan kesulitan dan beban. Oh, ini perjalanan harus dua hari, ini melewati sungai yang banyak buayanya. Tetap dia punya keyakinan bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita kaitkan di sini, ketika seorang muslim lebih memilih untuk menanggung beban penderitaan karena melaksanakan perintah Allah, sebenarnya dia akan mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Sebaliknya pada saat dia tidak mau, itu pada hakikatnya dia sudah bersiap sedia untuk menanggung beban yang jauh lebih hebat daripada kalau dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi memang benar sekali kata Ustaz Perdana, mencoba untuk merubah sudut pandang bahwa ketika kita mengikuti perintah Allah itu akan menimbulkan kebahagiaan dan ketenangan serta semua yang diperintahkan Allah akan didukung oleh Allah sehingga menjadi suatu hal yang mudah. Kita juga melihat pada ayat ini, walaupun ini terkait dengan kisah perang Tabuk, tapi sebenarnya juga pembelajaran bagi kita ketika memang kita harus mengikuti perintah Allah, apalagi misalnya dalam suasana perang, dan kemudian orang itu tidak mau berperang, selain mendapat azaban alima, wa yastabdil qauman ghairakum, Allah akan mengganti mereka dengan kaum yang lain. Walaupun ini prinsipnya mungkin Allah akan mencari umat-umat Islam yang lebih pure membela agamanya, dan Anda akan dicap sebagai adalah pengecut mungkin. Akan ada pejuang-pejuang yang lebih konsisten untuk memperjuangkan Islam. Atau di sisi lain, wa yastabdil qauman ghairakum, akan kita temukan di muka bumi ini masyarakat pengecut itu akhirnya terhapus di muka bumi ini. Kita menemukan bagaimana kaum aborigin yang mungkin ada nenek moyangnya mempertaruhkan agama, negara, apa, jiwa raganya untuk mempertahankan Australia menjadi tanah cinta, tanah air mereka. Tetapi kita menemukan akhirnya ada di antara masyarakat itu yang lemah, sehingga kita menemukan masyarakat aborigin di Amerika, di Australia itu termarginalkan, dan kita menemukan masyarakat Eropa lah yang menguasai Australia. Kita menemukan hanya masyarakat yang beragama Islam lah yang masih berakar di tanah air mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki nilai jihad yang murni dan pure. Kita menemukan Indonesia hanya karena semangat jihad lah bambu runcing itu bisa terangkat. Kenapa? Kalau misalnya masyarakat itu malas, wa istabdil qauman ghairakum, kita menemukan mungkin Indonesia ini juga udah menjadi mayoritas penduduknya adalah Eropa seperti Amerika dan Australia. Tetapi karena apa? Karena Islam, kita menemukan di Arab sana jungkir balik orang Eropa Amerika menghancurkan negara Islam, tapi kita masih tetap melihat semangat jihad dan benarnya perintah Allah wa istabdil qauman ghairakum adalah nyata. Hanya orang-orang yang berjihad sehingga tanah air itu tidak beralih kepada para penjajah. Iya, ini menarik sekali Ustaz Jenal. Kalau kita kalau saya bisa mengambil satu kesimpulan dari keterangan Ustaz Jenal tadi, bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini untuk meningkatkan harga diri, untuk meningkatkan kualitas diri seorang muslim, maka yang harus dia lakukan adalah harus kuat dan dia harus berani. Ya, di dalam hadis juga dikatakan al-mu'min qawiyun khairu minal mu'min da'if, ya. Allah, Rasulullah sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini baik saja itu tidak cukup, ya. Baik saja tidak cukup, harus kuat. Umat Islam itu harus kuat, dan salah satunya adalah sebagaimana terdapat dalam ayat pembahasan kita ini, berani untuk berjihad. Karena jihad itu adalah kekuatan. Nah, bangsa kita pada saat sekarang ini dapat kita katakan kurang memiliki wibawa di luar, kancah, ya, mancanegara, kancah internasional. Di dalam negeri pun lemah. Di dalam negeri juga lemah. Kenapa? Karena tidak banyaknya orang kuat yang berani untuk membela bangsa ini. Ya, ketika orang Amerika, satu saja orang Amerika dicambuk di Singapura, itu ribut satu Amerika. Iya. Artinya apa? Mereka menunjukkan inilah kami yang punya kualitas dan saat, ya, Amerika, dan akhirnya ya, dihormati orang. Iya. Kita TKI kita disiksa, ya. Kurang begitu diperhatikan oleh harta pemerintah. Harta negara kita di dalam negeri dicuri, dilarikan oleh orang lain. Tidak juga ada sikap tegas. Cari ya, selamat semuanya. Cari selamat sendiri. Akhirnya bukannya malah negara kita menjadi negara yang dihormati oleh orang lain, tetapi karena sikap tidak tegas, penakut kita, itu akhirnya akan membawa kepada terjadinya penurunan harga diri dan juga mental dari negara dan bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, jadilah mukmin yang kuat, karena itu akan meningkatkan kualitas hidup kita, menjadikan kita lebih berwibawa dalam kehidupan ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ke pertemuan kita yang singkat ini sebenarnya tidak cukup untuk membahas ayat ini secara lebih lanjut. Akan tetapi poin pentingnya adalah bahwa di dalam kehidupan ini kita harus mampu menjadi muslim, tampil menjadi muslim yang baik dan kuat. Baik dengan bersabar, terus melakukan, terus berada di dalam kebaikan, dan kuat pada saat kita tetap konsisten dalam kebaikan itu, akhirnya kita akan tampil menjadi orang yang kuat. Ini saja yang dapat kita lakukan, yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kami yang sebesar-besarnya atas perhatian para pendengar semuanya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.